ajaib berkilauan ditiup ibu peri. Ada harta karun tepat di ujung pelangi. Ada istana di atas awan, ingin terbang ke sana. Tercipta karena cinta, indahnya kan membuatmu bahagia. Temukan saja imajinasi, lihatlah jauh dalam hatimu cinta, dongeng terindah dunia. Indahnya kan membuatmu bahagia.